7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 4 Agustus 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dani. Saudara Lun, pemerintah Aceh memberikan apresiasi kepada Nurul Akmal, putri Aceh yang mewakili Indonesia di Olimpiade Tokyo 2021 pada cabang angkat besi kategori lifter putri. Apresiasi itu diwujudkan dalam bentuk penghargaan berupa pembangunan satu unit rumah yang akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dedi Yuswadi, mengatakan, untuk mendukung kegiatan Nurul sebagai atlet angkat besi, pemerintah Aceh juga sudah mengangkat yang bersangkutan sebagai tenaga kontrak di Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Hal tersebut penting untuk memberikan pendapatan ekonomi yang baik bagi sang atlet. Untuk diketahui, lifter putri Nurul Akmal menjadi penutup penampilan tim Indonesia di cabang angkat besi dengan menempati peringkat 5 kelas 87 kg yang berlangsung di Tokyo International Forum pada Senin 2 Agustus. Lifter yang akrab dipanggil Amel itu melakukan angkatan 115 kg di snatch dan 141 kg di clean dan jerk untuk mencatat total angkatan 256 kg. Lifter kelahiran Aceh Utara itu mengawali kompetisi dengan mengangkat beban 107 kg pada kesempatan pertama snatch. Secara bertahap, Amel menambah bebannya menjadi 111 kg dan 115 kg dan mengakhiri sesi snatch di urutan kelima. Dengan posisi relatif aman di peringkat 5, tim pelatih mulai menjalankan strategi untuk mendongkrak peringkat Amel. Bagi Amel, bisa tampil di Olimpiade merupakan pengalaman yang luar biasa. Berita pagi selanjutnya, Saudara Lun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Barat yang dilaporkan Sa'adul Bahri. Saudara Lun, warga perumahan Cinta Kasih Paya Penaga, Kecamatan Merbo, Aceh Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang nenek dengan kondisi leher tergorok. Wanita berusia 66 tahun ini bernama Dahniar pertama kali ditemukan oleh anak angkatnya yang masih bocah dalam kondisi bersimbah darah di dalam kios miliknya. Diketahui nenek Dahniar kesehariannya berjualan di kios depan rumahnya. Informasi yang diperoleh malam sebelum pembunuhan, korban yang tinggal seorang diri bersama dengan anak tetangga yang sering menemaninya. Pada paginya, anak angkatnya tersebut sekitar pukul 6 bangun mencari korban dengan memanggilnya. Karena tak ada sahutan, anak tersebut mendorong pintu kios. Anak itu terkejut melihat korban sudah tak bernyawa dan berlumuran darah. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Parmohonan Harahap mengatakan korban diduga dibunuh oleh seseorang sebab ada luka bekas gorok di leher korban. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut guna mengungkap motif dan pelakunya. Sebelum dikebumikan, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit RSUD Cut Nyadin Melabuh untuk divisum. Sementara itu, M. Nasir, cucu korban, meminta pihak kepolisian mengungkap kasus tersebut hingga tuntas. Ia berharap pembunuh neneknya segera ditangkap. Selain membunuh neneknya, pelaku juga membawa kabur emas 8 mayam yang selama ini dipakai korban di tangannya. Setelah dari Aceh Barat, Saudara Lun, kali ini ada berita dari PD Jaya yang dilaporkan Idris Ismail. Saudara Lun, kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah toko di Pasar Ulegle, Kecamatan Bandar 2, PD Jaya, Selasa kemarin. PLT Pelaksana BPBD Pidijaya Okta Handipa menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30. Sedikitnya 5 toko pakaian serta 1 kandang unggas ludes terbakar. Api diduga dari kandang unggas di belakang ruko. Kemudian api terus membesar dan menjalar ke bagian atap ruko di depannya. 6 unit armada kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Termasuk 2 unit armada dari Biren ikut membantu memadamkan api. Kobaran api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 18. Okta memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Namun banyak barang dagangan milik pedagang dalam ruko hangus terbakar. Saat ini kerugian yang dialami para korban masih dalam pendataan petugas. Sederalun, setelah dari Pidijaya, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Sederalun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh memvonis seorang kepala desa di Kabupaten Aceh Timur dengan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti bersalah mengkorupsi dana desa. Vonis atau putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim diketuai Hakim Zulfikar didampingi Nani Sukmawati dan Mardevni, masing-masing sebagai hakim anggota. Terdakwa adalah Jalal Andi Feryansyah, merupakan kecik desa HTI Rantonaru, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Wahyudi dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Sidang berlangsung secara virtual diikuti terdakwa dari Lapas Binjai, Sumatera Utara. Sebab Jalal Andi Feryansyah selain menjadi terdakwa tindak pidana korupsi, saat ini ia masih ditahan sebagai narapidana perkara pencurian. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dana desa. Selain pidana penjara 5 tahun, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Jalal Andi Feryansyah bin Abu Rahman membayar denda Rp200 juta, subsidi 6 bulan penjara. Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Jalal Andi Feryansyah bin Abu Rahman membayar kerugian negara Rp625,5 juta. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Bener Meriah yang dilaporkan Budi Fatria. Sederalun, Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah menangkap 2 warga tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika sabu-sabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Kasat Narkoba Polres Bener Meriah, Ibtu Radius Syanturi, mengatakan 2 tersangka diduga pemakai sabu-sabu yang ditangkap masing-masing AS 29 tahun dan PS 47 tahun, keduanya warga bandar. AS ditangkap saat berada di Simpang Kurnia sekitar pukul 21, sedangkan PS ditangkap di rumahnya di Kampung Purwosari. Radius menyebut sejumlah barang bukti disita dari kedua tersangka, antara lain 1 paket sabu seberat 0,51 gram, kemudian 4 sabu dengan berat 1,01 gram, dan plastik transparan kosong. Polisi juga menyita 2 handphone milik tersangka, 1 sepeda motor Honda Beat, dan uang sejumlah Rp500.000. Radius menambahkan keberhasilan penangkapan kedua tersangka berkat laporan warga. Saat ini keduanya sedang menjalani pemeriksaan untuk mengungkap tersangka lainnya. Kita beralih lagi ke Banda Aceh Sederalun bersama laporan Muhammad Nasir. Sederalun, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan penyuntikan vaksin dosis kedua akan diprioritaskan terhadap masyarakat setempat karena adanya keterbatasan stok vaksin di ibu kota Provinsi Aceh. Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, Lukman, mengatakan sejumlah vaksin yang tersedia di Banda Aceh saat ini sekitar 6.000 vial, tersebar di semua fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit hingga puskesmas. Selain itu, ada penambahan vaksin sebanyak 2.000 dosis yang didistribusikan dari pemerintah Aceh dan masih dalam proses untuk disebarkan ke fasilitas kesehatan. Karena keterbatasan stok vaksin, Banda Aceh memprioritaskan penyuntikan vaksin dosis kedua. Meski berkonsentrasi pada dosis kedua, pihaknya juga memberikan vaksin dosis pertama untuk warga tertentu seperti penderita komorbid atau lanjut usia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Banda Aceh, jumlah tenaga kesehatan sudah mengikuti vaksin sebanyak 9.027 atau 142,5% dari target 6.334 orang. Sementara petugas publik yang sudah mengikuti vaksin mencapai 34.953 orang atau 132,4% dari total sasaran 26.390 orang. Sedangkan untuk masyarakat umum dari sasaran 119.029 orang, yang baru menjalani vaksin tahap pertama hanya 43.148 orang atau sekitar 36,2%. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar Golkar Kota Tangerang dukung Erlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Saudara Lun, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Tangerang mendukung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2024. Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, Syahrudin, dikutip dari siaran pers di Jakarta kemarin mengatakan, sebagai kader Partai Golkar, tak ada alasan untuk tidak mendukung Ketua Umum Erlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Syahrudin, yang juga wakil wali kota Tangerang ini, mengatakan dorongan dan aspirasi kader Golkar agar Erlangga Hartarto maju di Pilpres 2024 harus ditindaklanjuti. Bahkan para kader Golkar Kota Tangerang telah memperkenalkan sosok Erlangga ke publik dengan memasang foto Erlangga di spanduk, baliho, billboard dalam setiap kegiatan Golkar Kota Tangerang. Menurutnya, Erlangga adalah figur yang memiliki komitmen kuat. Itu dibuktikan sebagai ketua umum, Erlangga berhasil mempertahankan Golkar sebagai partai besar. Di bawah kepemimpinan Erlangga, Partai Golkar berhasil meraih 85 kursi legislatif pada pemilu 2019, terbanyak kedua di DPR RI. Selain itu, posisi Erlangga yang sekarang ini sebagai Menko Perekonomian menjadi bukti kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi atas keberhasilan Erlangga sebagai Menteri Perindustrian di periode sebelumnya. Sebagai Menko Perekonomian, Erlangga mempunyai pengalaman dalam mengelola pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini adalah bidang yang menjadi prioritas utama dalam hal mengelola negara. Kekuatan dukungan di parlemen dan pengalaman mengelola pemerintah ini menjadi keunggulan bagi Erlangga dibandingkan dengan beberapa nama yang juga digadang-gadang sebagai capres. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. 40 warga sipil tewas dalam pertempuran tentara Afghanistan Taliban. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi edisi hari ini. Saudara Lun, sedikitnya 40 warga sipil tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam 24 jam terakhir pertempuran antara pasukan tentara pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban di kota Helmand, Afghanistan Selatan yang terkepung. Dalam sebuah postingan di Twitter, misi bantuan PBB untuk Afghanistan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan warga sipil di Laskargah, ibu kota provinsi Helmand, dan mendesak segera diakhirinya pertempuran di daerah perkotaan. Penduduk kota yang terkepung tersebut didesak untuk mengungsi ketika tentara mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap kelompok Taliban setelah 3 hari pertempuran sengit. Taliban telah menguasai sebagian besar pedesaan Afghanistan sejak pasukan asing memulai tahap terakhir penarikan mereka pada awal Mei. Kini Taliban fokus untuk merebut ibu kota provinsi Helmand, di mana mereka menghadapi perlawanan yang lebih keras. Jenderal Sami Sadat, Komandan Korps Angkatan Darat 215 Mewan Afghanistan, menyerukan penduduk Laskargah untuk pergi secepat mungkin. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 4 Agustus 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.